الشيخ محمد قصد العزيز كلام الخير الشيخ محمد قصد عن مرتد إسماعيل وأرواح مشايخنا ومحبذنا وأبائنا وأمهاتنا وأقرابنا وبذل الحقوق علينا وإخواننا المسلمين والمسلمات إن الله تعالى كريم المنان يؤلي للرجال جسدنا ويعين علينا وعلى ذريتنا إلى يوم القيامة من مرضاتهم وأنوارهم وأسرارهم وحجوبهم ونفعات الغدس لجلدهم الكرامات في الدنيا الدنيا والآخرة وعلى كل من أوراد الخصارة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Tidak diatur oleh orang lain. Ini hendaknya menjadi darah daging kita, bahwa hanya Allah sendirilah yang Maha Penentu. Alam semesta kada ada kecualinya. Semua menerima ketentuan Allah. Tidak ada satupun alam yang sanggup menolak ketentuan Allah, menghalangi ketentuan Allah. Semua menerima ketentuan dari Allah. Siapa aja? Malaikat, Rasul, Nabi, Wali, Fir'aun, Dajjal, Yahudi, garis mereng Amerika, Rusia, yang hendak mengambil gelar berabut Rusia dan Amerika hendak menjadi polisi di dunia. Kada tawa jua menghalang ketentuan Allah. Namun harap-harap teknologinya tak badai kada tawa jua mempertahankan. Namun harap di Amerika tu si jago merah aja dikirim Tuhan habis. Hah? Tanah disuruh Tuhan baaluk tumat jatuhan balik longsor. Napa? Bulan nuklir meledak, bubuhan hijauan karena pada perlu mati. Cuma karena mereka tidak beriman, lalu bakapak dadada, marah sehebat, lalu mengadakan akan sesuatu perkara. Kenapa yang dianggap oleh ini tak masing-masing menyatakan perobot masing-masing diharapkan apa-apa ini tak enggak ini ngeluarkan ini keluaran ini keluaran ini enggak ada

takoyak bebangat. Badoa jua tengah malam ikam waya-waya bangun. Ada jua kebangun tengah malam anak mendoakan kada jadi tebalik baulah anak. Gara-gara mandus dari panguruan habis kalimbak. Luput pada padulur peludahan lakas jarak. Burit nang basah. Tunjuk ke orangnya. Mata gabal fuadu mara ta'rifuhu bisimahum ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binu inna fi dzalika la ayatu lil mutawassimin lil mutafarrisin. Mendoakan aja dan kuitan di dalam keadaan sakit kalau tak ada yang menolongi ya tak pengolah jua tengah malam bangun mendoakan pengolah jua. Sedang kalau kayak apa kuitan lagi melajari sifat 20 melajari perukunan halal haram sabatal melajari supaya akhlak baik tasawuf gratis kada diambil bayaran apa-apa balas mudiron kuitan bagaimana hal jaga risan-risan kaya apa malam yaskurin malam yaskurin lah mana rumah tangga ibarat lawan gawian dajjal lawan fitnah masih dajjal. Coba dilihat anak buah kalau menantu tak nang pina model lalakian rambutnya suruh panjangnya rambut nang di bawah nang dihandapi mun lalakian digondol mun bebinian dicabut lamun kada kalau mencabut baru but ya lu waduh mesem mesti kegandangan buah dari mata namun buah namun mininya nenennya kayak buah dari mata pindah abang anum nang kayak mapak lah nang kayak mapak apa jadi tiga-tiganya udah terus ada ada warna nyambak. Maksud kuda, lamun ada nang cantik di dunia, adakah nang melawan Rasulullah cantiknya? Mubyadhun. مشرفا بالحمرة واسع الجبين شعره بين الجنة والوفرة putih bercampur merah muda kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nang menengnya jelasnya itu pangang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kasih itu lain itu ikam ikam nang pina biru gini rasa lini tok aja mali ya menghibak lawan tahi pala sudah beramal beberapa kali sebelum malam membaca Allah sholli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil al-ahmar wan nuril awhar bismillah al-akbar 15 kali sudah mengamalkan puluhan tahun sekali belum bisa bermimpi berdapat nabi di mata lah di rumah tangga itu kada mau masuk rahmat Rasulullah itu rahmat kada mau sidin masuk dalam ke rumah lamun dajjal dalam rumah itu nang rambut handap kebinian, nang gondrong lalakian, nang pakaian memakai salah kalian, kenapa? Lopes, baju lopes, rawar lopes, mini, midi, macam-macam itu. Gue ini kebinian pulang maka pakaian nang tali di sini aja lah, tali bener aja di sini. Nininya untung bertutup nininya. Susu kurang disontek supaya gonol pada kepala liwat muka dioperasi plastik pala yubayirun nakal Allah dajjal sudah menguasai rumah tinggi rumah tangga umat Islam. Mana orang-orang yang dafiat walau ladakullahi manasa ba'dahu li ba'dhin la kasatil ardh. Orang yang mempertahankan jangan sampai ada dajjal di rumah kaum muslimin umat Rasulullah. Mana yang berani mempertahankan? Lamun yang mempertahankan hibak di rumah dajjal. Riba, rentan, bunga, sogok, tapal menyeraput dajjal. Korupsi waktu di sekolahan subuh korupsi waktu jam 7 modal pedagang adalah dari riba, modal pedagang dari harta warisan anak yatim. Bagaimana keadaan Rasulullah sekarang? Melihat, mendengar, dan memperhatikan laporan malaikat tentang masalah satu persatu gawian umatnya siang dan malam. Kalau katana gawian yang bagus-bagus, gembira Rasulullah. Katana yang kada cocok, yang kaya apa, ikam aja menyebayangkan suka. Ikan bisi anak buah gawian kada baik, ada yang melaporkan supan kada. Asa kada mengumpul, unda asa kada orang dia bisa kumpul tinggal dengan anak unda kaya ini dari mana? Kau unda balunya kau kan? Supan ada anak buah anak ini tinggal di kampung, anak buah dari supan yang kau ikat. Lamun takana anak buah itu yang kaya ibadat yang baik macam-macam akhlaknya umur apa lagi ya? Imo bau cepat nama bini, maka umanya kita halus itu lah. Ini anak pertama jadi maling, anak kedua jadi perampok, anak ketiga jadi pengedar narkoba, anak keempat pembes narkoba, tapi bila disorok, disogok oleh kina, kada jadi menjalankan tugasnya membes narkoba. Bahkan inya umpat sakutu. Hai orang-orang yang sudah ditugaskan membes narkoba, jangan terpengaruh dengan tapal sogok si cina-cina itu. Tambus semenyan jagaan, rapat jagaan, tambus, nang jadi tambus, tapal sogok main, kalah lawan duit. Yahudi Nasrani menyogok bukan tangan duit saja, lawan uka sebagai sogokan juga. Tau kau uka? Nang rajin kelihatan waktu berbedaan kakak. Mungkin kalau paham juga, beruntung beranak bang. Mungkin kalau paham juga. Beh. Duit disuruhnya kada mau, banyak suruhnya nih kok, ayo jajan. Nah, biar jadi tambus minuman keras, tambus narkoba, tambus narkotik sebagainya, kalau nang tukang jaganya ini kalah lawan sogok dan tapal. Ganang, seorang siapa? Umat Rasulullah, kah umat dajjal. Kunu ansarullah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyyun nahnu ansarullah. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وأقوار الطائفة فأيّد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Aku biar mati di rantai kuriak ini.